Bolehkah sholat tarawih sendirian di rumah? Karena kalau di masjid imamnya terlalu singkat bacaannya, namun tetap menjaga tumakninah. Namun juga terjadi banyak bid'ah seperti sholawat, ketika pergantian rokaat, shof yang kurang teratur. Nah, tidak boleh meninggalkan, ini sholat tarawih ya. Saya kira sholat wajib. Kalau sholat wajib, tidak boleh meninggalkan sholat yang wajib, sholatul jamaah di masjid dengan alasan bahwa imamnya cepat, ya, tapi masih dalam kondisi tumakninah atau imamnya melakukan bid'ah misalnya. Tidak diperbolehkan, karena sholatul jamaah itu lebih wajib, lebih ditekankan untuk dikerjakan oleh seorang muslim. Kesalahan imam, imam yang akan menanggungnya. Adapun kalau itu sholat tarawih, maka ya sholat sunnah silahkan. Ya, boleh mengerjakan di rumah, juga diperbolehkan dikerjakan di masjid. Tentu kita berusaha untuk mencari yang lebih sunnah apabila kita mendapati masjid yang benar-benar mereka mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dengan cara-cara yang baik. Wallahu ta'ala alam.